Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman mencoba melihat diri sendiri, apakah Anda sebagai pribadi, Anda sebagai keluarga, Anda sebagai masyarakat, Anda sebagai golongan, sebagai kelompok, Anda sebagai parpol, sebagai ormas, sebagai klub, sebagai geng, sebagai mazhab, sebagai apapun, atau Anda sebagai bangsa, Anda sebagai umat manusia yang hidup di dunia. Selama ini kita tuh sangat sibuk mempersoalkan nilai, memperdebatkan nilai. Ini benar apa salah, yang benar Pancasila apa Islam, khilafah apa NKRI, segala macam itu. Kita sibuk sama hal-hal yang kita perdebatkan, yang nanti kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak ngerti-ngerti amat terhadap yang kita perdebatkan. Dan kita lupa bahwa nomor satu yang harus kita persoalkan adalah subjeknya. Siapa nih pelakunya semua ini? Anda bilang, perubahan, perubahan. Ya, siapa yang ngelakoni, Rek? Revolusi, ya siapa yang ngelakoni? Jatuhkan presiden. Oke, mari jatuh presiden, terus siapa presiden yang mari ngunu? Jadi kita tidak pernah, hampir tidak pernah berpikir mengenai subjek. Jadi kalau sekarang Anda masuk medsos, itu subjeknya siapa yang utama? Anda itu sedang menjadi ikan di dalam kolam, ataukah Anda ikan di dalam wuwu atau jala? Anda tidak mengerti, Anda tidak mempelajari, Anda tidak mempelajari dirimu di mana. Kamu itu subjek, apa objek, apa predikat, atau kamu itu pemain utama, ataukah kamu itu sebenarnya korban saja dari satu arus yang kamu tidak pahami. Jadi kalau sekarang kita ngomong, kita tidak bersatu, ini kitanya yang gak mau bersatu, ataukah ada kekuatan-kekuatan di luar diri kita yang memang membutuhkan kita tidak bersatu? Untuk itu Anda tidak bisa ngomong agama dalam arti apa, inklusif. Agama itu bukan satu bidang yang bukan pertanian, bukan ekonomi, bukan biologi. Enggak, agama itu adalah cara untuk menangani semua hal itu. Jadi sekarang kalau ada ngomongnya rekayasa politik, ini ada international brainwash, cuci otak internasional lewat media, lewat kurikulum pendidikan seterusnya, itu siapa pelakunya? Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan SS sekalian, pada seri ketiga ini adalah saya mengajak Anda semua untuk bersama saya untuk ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Saya ini, aku ini, kita ini berposisi apa di dalam arus sejarah ini? Anda ini fa'il atau maf'ul? Anda ini subjek ataukah objek? Ya. Nah, urusannya ini nanti kan kita sendiri ini mau ditaruh di dalam keadaan kayak apapun saja, kan pertanyaan terakhirnya, Anda survive apa tidak? Anda tetap jujur apa tidak? Anda tetap jernih apa tidak? Anda tetap objektif apa tidak? Kan gitu endingnya. Bukan keadaan negara bagaimana. Gitu. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak Anda semua dan saya sendiri untuk memperhitungkan, muhasabah kepada diri sendiri, subjek kita ini siapa? Kita ini subjek apa tidak? Nah, dari sini maka hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan negara, hubunganmu dengan institusi atau sistem apapun itu menjadi sangat jelas. Kita bukan alat dari ideologi. Kita bukan alat dari pemikiran-pemikiran, apalagi cuman alat dari parpol, alat dari kekuasaan politik, alat dari kecengengan-kecengengan pemikiran-pemikiran, alat dari arus budaya, alat dari mode, alat dari apa, tren, alat dari kecenderungan-kecenderungan. Tidak, kita adalah subjek. Kita adalah subjek. Anda berdaulat atas diri Anda sendiri. Nah, maka sejak kita lahir, kemudian kita masuk sekolah, sampai akhirnya kita jadi sarjana, sampai akhirnya kita bekerja, yang nomor satu, yang terutama adalah ketentuan mengenai dirimu dengan apa yang kamu sembah, apa yang kamu setia, yang apa yang kamu ingkar, apa yang kamu lawan, dan seterusnya. Tapi nomor satu adalah dirimu sendiri, berdaulat apa tidak terhadap seluruh keadaan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.